Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa salli ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma ba'du. Penyelenggara pengajian yang saya hormati, hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan hasil baca suasana kehidupan dunia yang sedang kita lalui ini ialah dari buku Clash of Civilization atau Benturan Budaya karangan Huntington yang sedang banyak dibaca orang. Pertama, saya ingatkan pada diri dan hadirin bahwa hidup kita ini dimulai sejak ruh ditiupkan sampai kepada hari pengadilan nanti. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Dimasukkan ruh kita hidup, dan kelak ditunggu di pengadilan akhir. Kalau pandangan hidup seperti itu, maka sederhananya para ulama dan guru kita mengatakan dunia tempat beribadah, akhirat tempat menuai hasilnya. Mengambil kesan dari ayat yang tadi dalam pengajian-pengajian itu, saya pikir luar biasa mendalamnya. Dunia tempat bekerja, akhirat tempat menuai. Konsep yang seperti itu disebut konsep wawasan kehidupan yang luas, yang panjang. Sebab di samping itu, karena hidup dunia yang cukup berat ini, maka jadilah kita sering-sering terseret dan sesat kepada menekuni dunia tanpa ingat hari yang akan kita lalui, sehingga proses itu disebut hidup berpandangan pendek. Hidup pandangan singkat itu hanya sebatas kematian. Baik mencari ilmunya, baik menyiapkan kehidupan dan sebagainya, sampai kematian. Selesai kematian, selesai, tidak ada soal begitu. Jadi pandangan luas dan pandangan pendek ini selalu saja hadir dalam berbagai bentuk, sehingga hati kita sendiri sering-sering cenderung kepada kehidupan dunia dan lupa akhirat. Dan kehidupan yang seperti itu disebut sesat. Sesat. Memikirkan dunia saja tanpa akhirat, sesat. Karena ujungnya hanya pendek, sampai kematian. Dan kalau sampai kita kembali ke dalam kehidupan yang luas tadi, jadi dari sesat kembali kepada ingat, itu salah satu sebabnya, dan inilah yang membuat kita gembira. Imam Ghazali menyatakan, kalau hamba itu tetap mempunyai waktu untuk hadir di majelis taklim seperti ini, membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan hari-hari panjangnya, maka insya Allah hamba itu tidak dalam keadaan sesat. Datang mengikuti pengajian itu ciri bahwa kita tidak sedang sesat minggu itu. Oleh karena itu, Jumatan menjadi ukurannya. Satu kali, dua kali, tiga kali tidak Jumatan tanpa alasan yang memadai, maka jatuhlah orang itu murtad di dalam agama. Jadi alhamdulillah, kita hadir sekarang ini dalam suasana seperti ini, mudah-mudahan inilah tanda bahwa kita sedang meniti jalan yang tidak sesat itu. Baik, itu sebagai mukadimah saja. Isinya, bagian awal ialah menceritakan hasil baca buku tadi. Bagian akhir, namanya juga mimbar agama, pasti mengajak kita untuk kembali menelusuri jalan tadi. Bagian awal. Abad ke-19 akhir 20 awal mengandung kemnya ini yang mengandung kebebasan daripada negara-negara terhadap penjajahan-penjajahan negara yang lain. Kolonisasi berhasil berhenti begitu, maka masuklah ke dalam abad ke-20, bagian awal dan bagian akhir didominasi oleh pertengkaran ideologi dunia. Ialah Amerika dengan kapitalismenya, Rusia dengan komunismenya. Benturan ideologi. Namanya Perang Dingin. Maka di akhir abad ke-20, Perang Dingin selesai. Pemenangnya Amerika. Cirinya yang menang perang ialah yang ideologinya dapat memberi kesejahteraan pada orang banyak. Dan konon Rusia itu sampai tidak bisa memberi bayaran terhadap tentaranya. Jadi negara disebut failit kalau tidak bisa membayar tentaranya. Sebab tentara dengan bedilnya nanti pada cari hidup sendiri-sendiri dan itu sangat-sangat berbahaya. Maka dengan benturan seperti itu, ada dua yang harus dicatat. Yang pertama, kalau negara-negara Islam bebas dari kolonialisme, sebagian besar daripada pemimpin-pemimpin Islam itu memilih sebagian ke Rusia, sebagian ke Amerika. Dan menerima konsep-konsep mereka. Seperti di negara kita juga. Oleh karena itu, berkembanglah permulaannya. Orang-orang dari negara yang terbelakang seperti negara kita cenderung meniru sistem baik yang ada di Amerika atau yang ada di Rusia. Bukan hanya cenderung, bahkan sampai tergila-gila. Sehingga yang ke Amerika itu yang paling memberikan sesuatu bagi bangsa yang terbelakang ialah ilmu. Oleh karena itu, keilmuan dan teknologi menjadilah raja-raja atau tuhan-tuhan di dalam dada pada abad itu. Semua orang yang mempunyai posisi ilmu yang tinggi, pasti dia mempunyai kedudukan yang nyaman di dalam hidupnya. S1, S2, S3 terus di mana-mana, di negara mana-mana ikut sistem itu. Akan tetapi bagian yang penting kedua ialah setelah Rusia kalah, begitu, maka dinyatakanlah bahwa Amerika itu kalau dia berpandangan luas ke akhirat, pasti bersyukur karena menang. Tetapi tidak dengan Amerika, dan inilah garis yang harus dikuat kita miliki dalam hidup sekarang. Amerika itu merasa kehilangan musuh, itulah dia petaka dunia ini. Amerika kehilangan musuh Rusia. Oleh karena itu dia membuat teori, dia melihat apa yang kemudian akan mengancam kehidupannya. Ternyata kenangannya kembali pada zaman awal perang agama dan akhirnya kultur yang dimiliki menjadi dua sekarang di dunia ini. Kultur lahiriah ialah yang disebut modern. Kultur rohani ialah agama. Oleh karena itu Amerika memilih musuh barunya Islam dan Konfusius. Dua-dua yang bernilai agama. Konfusius gak bisa dibawa ngomong apa-apa. Sedang Islam selalu melawan saja. Begitu pendapat orang Amerika. Sehingga benturan-benturan ini mulai terjadi. Negara-negara Islam yang paling mendapat benturan paling dahulu ialah negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Dalam benturan itu terjadilah pengaruh-pengaruh yang disimpulkan dalam buku itu sebagai berikut. Negara yang terpengaruh Islam, tapi terpengaruh 100% sehingga tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ialah Kuwait. Kuwait itu Amerikanis. Tidak bisa memikirkan lagi kehidupan ini. Negara yang mula-mula kagum, tetapi kemudian melawan dengan keras, oleh karena tahu, ternyata Amerika dengan satu, teori menguasai bank, yang kedua dengan teori menguasai keuangan dunia dengan moneter, IMF, dan yang ketiga dengan demokrasi. Sehingga negara-negara yang masih terbelakang itu demokrasi dianggap kurang dan terus-menerus dihantam. Dengan tiga alat itu masuk RRT, dihantam demokrasi, tahan. Jadi Bank Dunia enggak masuk, IMF enggak masuk. Kita banknya masuk, IMF-nya masuk, demokrasinya masuk. Itulah kita. Jadi semenjak pindah ke dalam pemerintahan yang baru, saya melihat semula kita semua berbicara Pancasila dan demokrasi Pancasila. Tetapi begitu pindah dalam pengaruh ini, terasa sekali pilkada itu sama sekali tidak Pancasila. Dia berdasarkan uang dan berdasarkan kemampuan-kemampuan politik seperti gaya barat. Apa itu mulai awal pelajaran kita? Saya tidak tahu bagaimana nanti tumbuhnya. Cuma keadaannya seperti itu. Kita tiba-tiba terlibat, masuk, dan suasananya sudah seperti itu. Itulah pengaruh dalam kehidupan. Negara yang terpengaruh tetapi masih dihormat, Saudi Arabia. Dia tidak bisa membelot dan berbicara menentang Amerika, oleh karena Amerika mengancam akan membom Mekah Madinah. Yang kemudian negara yang lainnya seperti Irak, Iran, itu semua adalah negara-negara yang merasa bagaimana kalau Amerika masuk ke negara kita, terus dia membuat perjanjian-perjanjian. Bapak Wakil Gubernur pernah bicara, Timika itu dikontrak untuk 40 tahun, apa sudah nanti selesai apa belum, kita lihat. Tetapi hasilnya hanya bagian-bagian yang rusak, emasnya diangkut semuanya. Demikian juga sekarang minyak. Minyak sudah mulai banyak perusahaan asing masuk, dan harganya nanti menjadi mahal. Seperti itulah, kalau dia sudah masuk, susah untuk kita menghindar. Orang-orang di Timur Tengah itu melawan dengan hebatnya, sehingga terjadilah perang-perang yang tidak berhenti seperti sekarang ini. Negara yang cukup repot seperti dikendalikan langsung ialah Mesir dan Tunisia, oleh karena sebagian gaji pegawai negerinya dibayar oleh Amerika. Gak bisa apa-apa. Bagaimana dengan kita? Kita Indonesia dan Malaysia ini dinilai mula-mula sangat ikut, kemudian mulai melawan, tetapi berbeda dengan Timur Tengah. Lambat kita ini. Begitu. Itulah beberapa proses reaksi tadi, sehingga menghasilkan bermacam-macam situasi dan reaksi di negara Islam itu. Maka di dalam konsep kehidupan Islam, ada kalimat harus dibedakan antara iman dan Islam dan Muslim. Imannya kita ini semua sama. Akan tetapi Muslimnya berbeda-beda seperti tadi perbedaannya. Ini yang bicara, ini yang hadir, imannya sama. Tetapi tingkah laku kesehariannya berbeda-beda. Islam dengan Muslim itu berbeda-beda. Di berbagai negara, juga di negara, juga di masjid ini sampai disebut dalam satu pengajian, dalam satu deret, satu re itu imannya sama, tetapi kemampuan Muslimnya berbeda-beda. Ya, begitu. Nah ini, apa yang kemudian dari pengaruh sistem barat melalui teknologi, informasi dan pengetahuan mengembang kepada demokrasi, kemudian moneter dan uang tadi mempengaruhi kepada pribadi yang ada dalam satu arah, dan dialah individualisme. Jadi pengaruh yang paling total ke dalam diri kita ini ialah individualisme, masing-masing. Kita sudah sangat sulit untuk berhubungan silaturahim antar saudara dengan saudara. Satu tahun sekali saja halal bil halal membuat dalam keluarga itu, kadang-kadang kita tidak hadir. Padahal silaturahim itulah yang paling dimintakan oleh Rasul, seperti tatkala di Madinah berkumpul bani, berdiri hadap kanan hadap kiri, itulah saudaramu dalam agama, begitu. Ya. Kalau sudah demikian pembagiannya itu, kita ini sedang terlandas sejauh itu. Nah, bagaimana bagian kedua dari ceramah ini? Bagaimana agama mengingatkan kita hidup di dunia yang seperti itu? Besok lusa akan lebih serem. Ya. Akan lebih hebat pengaruh itu. Individualisme di antara kita ini semakin tajam. Semakin terpisah-pisah. Kalau begitu misalnya dulunya di dalam kelompok-kelompok partai, partai satu dengan yang lain berbeda, kemudian kelompok RT RW berbeda-beda, maka nanti terakhir antara bapak dan anak akan berbeda, individualistik. Satu hari nanti, seperti mereka juga, setelah 13 tahun mereka bilang, saya sudah dewasa bapak, permisi, apa saya mau di asrama sekolah, asrama pabrik, saya mau kawin atau tidak, cumpul kumpul pembawa itu terserah saya. Begitu adalah hasil kebudayaan itu, kultur mereka itu. Saya katakan dia adalah kultur lahiriah. Kultur lahiriah itu kalau mengembang dalam individualisme tidak mementingkan orang lain. Dan karena tidak mementingkan orang lain, hasilnya ialah arogansi. Kepengen menang sendiri. Seperti perang Teluk membuktikan. Perang melawan, menyerang ke Irak membuktikan. Dari negara-negara Islam yang paling melihat dengan mata tajam ialah Iran. Dia mengatakan, yang ditakuti Amerika sebetulnya cuma atom, karena itu kalau kita nggak punya atom, kita tidak akan bisa. Karena itu Iran memproliferasikan atom. Dan sekarang sedang keliling sampai ke negara kita juga, ngomong masalah atom. Di sana itu baru bisa ngomong, baru bisa diem kalau diancam atom. Begitu. Ya. Sehingga Iranlah satu-satunya negara Islam yang berdiri dan yang berani menyobek segel daripada pabriknya. Irak tidak mampu. Begitu. Itu adalah suasananya. Saya tidak memprovokasi, saya tidak apa, saya hanya membaca. Dan itu pun si penulis itu diserang di Amerika. Tetapi dia menjawab, ini kan hak demokrasi. Begitu. Ya, jadi apa yang ada dipakainya untuk mobil jam tidak diganggu. Itulah lahiriah. Sekarang batiniahnya. Saya pikir ada dua hal yang ingin saya bacakan. Pertama, nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya tentang hidup ini. Dan yang kedua, permintaan nasihat untuk hidup yang baik dari Abi Dzar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti dari kedua nasihat ini saya ingin bawakan untuk diri dan bapak-bapak sekalian hidup sekarang ini. Memakai konsep itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena dia adalah hidup yang baik. Begitu. Ya Bapakku, nasihatilah aku supaya aku bisa hidup baik. Luqmanul Hakim bukan rasul, bukan nabi. Dikasih Allah umur 1000 tahun. Sehingga pengalamannya cukup di dalam mengolah kehidupan keluarga dan memberi nasihat pada anak-anaknya. Dan kita disuruh membaca karena segi nasihatnya itu. Wahai anakku, hiduplah beragama. Jangan pernah tinggalkan agama. Sebab agama, hatimu terkait, terpaut, dan mengenal Allah. Itu sudah memberi jaminan akhirat. Kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Itu sudah memberi jaminan akhirat. Mangkana akhiruhu kalimatihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Seperti itu jaminannya. Akhir kalimat mau mati la ilaha illallah surga. Beragamalah. Sehingga kita harus memperbanyak hubungan dengan Allah, mencari konsep-konsep dan mencari nilai-nilai seperti itu. Siapa yang banyak selawatnya, kelak akan menjadi ciri di dahinya tempat Rasul mengenal dirinya dan diberikan syafaat keselamatannya. Jadi wirid-wirid harus kita kembangkan dalam hidup kita. Tambahkan nasihatmu, wahai bapak, Nomor dua, kejarlah dunia itu sehebat-hebatnya. Sebab kamu hidup di dunia. Begitu. Ya. Rasulullah menasehati orang yang tidak punya pekerjaan, ambil kapak, pergi ke hutan, cari kayu bakar, bawa ke pasar, dan hiduplah kamu. Jadi hidup yang paling sederhana di dalam ukuran ini ialah hidup menjadi tukang kayu yang hanya bermodal kapak saja. Ya, itu harus dikerjakan. Carilah dunia. Nomor tiga, milikilah rasa malu. Sebab kalau kita beragama, lantas hati kita menaut kepada Allah, akhirnya diberi ganjaran rasa malu. Dan rasa malu itulah yang menyelamatkan kita dari berbagai aspek dunia ini. Ya. Kalau kita punya rasa malu, tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang dianggap tidak baik di dalam pergaulan antar sesama. Sehingga Rasul bersabda, kalau kamu tidak punya rasa malu, kerjakan saja apa yang kamu mau. Begitu. Ya. Kalau kamu tidak punya rasa malu, kerjakan saja apa yang kamu mau. Begitu. Tanpa rasa malu, sudah tidak ada lagi pekerjaan mencekam menjadi baik. Berikutnya ya Bapak, berikutnya bergaullah dengan orang banyak dengan akhlak yang baik. Kita disuruh bergaul. Sebab bergaul silaturahim menambah kepada kesempatan-kesempatan. Nomor lima, berusahalah dalam hidup ini untuk bisa memberi kepada yang lain. Beragama, kejar dunia, miliki rasa malu, bergaul dengan orang banyak dengan akhlak yang baik, dan memberi. Sehingga memberi, kalau dibolak-balik nanti, adalah puncak dari keberhasilan rohani seseorang di dalam ikhtiarnya. Mewakili Allah dalam sifat Rahman Maha Kasihnya kepada sesama. Beri apa saja. Ya. Si anak masih bertanya, nomor 6 Bapak apa? Sebab saya tahu nomor 6 itu pasti membuat hidup ini menjadi suci. Saya ingin hidup suci, bukan baik, tapi suci. Jawabnya, wahai anakku, 5 itu saja kalau kamu santuni, kerjakan dengan baik, hidupmu suci, insya Allah, di hadapan Allah. Jadi hidup yang suci itu tidak seperti kita bayangkan. Batu putih, bersih, tawadu, seperti itulah sifat-sifat yang banyak kita pelajari di hari-hari yang lalu. Hidup suci ialah hidup bertuhan, ngejar dunia, tahu rasa malu, bergaul dengan sesama semakin luas, dan memberi. Kalau itu dikerjakan, itulah definisi atau takrif atau sebab-sebab hidup menjadi suci. Di zaman mana saja, termasuk di zaman kita yang sudah penuh dengan pengaruh seperti tadi. Jadilah suci. Apa sebabnya? Sebab kelak di depan pengadilan Allah itu, Allah yang Maha Suci hanya menerima hambanya yang suci. Seperti itulah rahasianya. Karena itu, kita berdekatan atau kita berkenalan dengan istilah suci. Tetapi suci, menurut Luqmanul Hakim, ialah yang 5 tadi. Cukup membuat suci. Adapun nasihat daripada Rasulullah kepada Abi Dzar adalah sebagai berikut. Ya Rasulullah, nasihati, aku ingin hidup yang baik. 1 Abi Dzar, takutlah kepada akhirat, tempat akhir perjalanan ini. Ya, takutlah pada hisab. Ya. Mengapa harus takut hisab? Sebab kalau orang berpikir dan sampai kepada punya rasa takut kepada hisab, maka akibatnya secara otomatis, segala pekerjaan dunianya ini bernilai amal di dalam agama. Laki-laki yang takut pada akhirat bahwa istrinya akan menjadi musuhnya, dia pasti sangat berhati-hati ngurus istrinya. Bukan cerai yang dipikirkannya, tetapi membina dia. Supaya kalau disuruh sembahyang mau, kalau disuruh puasa mau, kalau disuruh memakai gelangnya tapi zakatnya juga, dia rela mengeluarkan bagiannya. Ya. Jadi akhirnya baik. Kalau pedagang takut pada akhirat, akan ditimbang nanti di sana cara berdagangnya dengan sangat tertib, maka di dunia dia sangat takut kepada menipu timbangan. Jadilah dia pedagang yang baik karena takut akhirat. Kalau yang jadi presiden, yang jadi menteri dan sebagainya, gubernur, lurah dan sebagainya, takut akhirat, dia akan mendapat upah luar biasa. Seorang presiden sholat, kalau dia bukan presiden, ganjarannya ya sholat itu. Tapi kalau dia jadi presiden yang adil, memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, ganjarannya sebanyak sholat rakyatnya itu. Seperti itu dinyatakan. Sehingga dengan itu, seorang yang takut dalam memegang pimpinan, pasti berbuat yang baik di dalam ketentuan-ketentuan politiknya. Demikian juga perempuan yang takut pada akhirat, pasti dia amat takut untuk tidak turut apa yang disebut oleh suaminya. Sebab pengadilan akhirat itu di stop tatkala terbukti perempuan itu tidak nurut pada suaminya, diceraikan oleh Allah. Jadi takut pada akhirat. Bapak-bapak yang sedang sibuk punya anak, bingung, tidak mungkin dia mengusir anaknya. Mulai hari ini, kamu bukan anakku, pergi, masa bodoh kamu mau jadi apa? Sebab apa? Diusir, tidak diusir, anak itu menunggu perjalanan akhiratnya kelak di depan pengadilan itu. Jadi dia akan cari akal. Bagaimana mengurus anak yang baik? Ya. Pendek kata, Rasulullah menyatakan, belajarlah takut pada akhirat. Kalau itu terjadi, semua pekerjaan hidup di dunia ini akan menjadi baik seperti amal yang berbuah. Tambahkan nasihatmu ya Rasulullah. Nomor dua, bacalah Al-Quran. Mengerti atau tidak mengerti? Mengapa demikian ya Rasulullah? Sebab Al-Quran ini bagaimanapun kita yakin adalah sabda ilahi, kata-kata Allah. Kalau dari situ kita baca, akibatnya hati kita ini menjadi cerah, bening. Bisa memikirkan baik dan buruk. Memikirkan sabar dan sebagainya. Karena hatinya sehat, bening. Nomor tiga, jangan tertawa terbahak-bahak. Sebab tertawa terbahak-bahak adalah hasil budaya dunia. Semakin hebat dunia banyak uangnya, semakin hebat budaya menghibur orang dan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang yang berbudaya lahiriah, kalau susah, pergi ke tempat pesta yang ramai, minum, main perempuan, dan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang yang berbudaya rohani, kalau sedih, bangun malam sendirian, wirid dan berdoa, dan doanya itu ramai. Sendiri tapi ramai. Liwalidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira walijami'il mu'minin mu'minat muslimin muslimat. Al-ahya'i minhum wal anwat. Ya. Ampuni saya, ampuni mukminin, mukminat di barat, di timur, yang hidup, yang mati. Sendiri tapi ramai. Orang barat itu di tempat ramai, tapi sendiri dia. Tidak akan ada yang memperhatikan orang lain. Ya. Begitu. Jadi, inilah dia beda masalah. Budaya lahir, budaya batin. Jangan tertawa terbahak-bahak. Tertawa itu ialah indikasinya daripada keberhasilan setan menggoda. Apa akibatnya ya Rasulullah? Kalau orang sudah tertawa-tertawa begitu di dalam hidupnya, kelihatan terlalu riang dan sebagainya, ketahuilah itu sebabnya ialah karena hatinya gelap. Hatinya gelap. Hatinya hitam. Hatinya sakit. Dia tidak bisa berpikir menurut cara agama. Orang yang banyak tertawa itu. Tambahkan nasihatmu ya Rasulullah. Cari di antara lingkungan kita, apa saudara lebih bagus, apa orang lain. Santuni dia. Datangi, ajak ngomong, kasih sedikit. Apa yang kita punya. Ketahuilah. Mengapa demikian ya Rasulullah? Ketahuilah. Setiap kamu berpisah dengan orang yang lebih miskin daripadamu, yang kamu gauli itu, niscaya. Begitu langkah pertama, langsung kamu syukur benikmah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku tidak kau beri seperti itu. Tetapi jangan bergaul dengan orang kaya, orang pandai, orang terhormat, orang yang dianggap mulia di masyarakat dan seterusnya. Mengapa? Bergaul dengan mereka satu-satunya upahnya ialah begitu berpisah, iri dengki yang muncul di dalam dada. Semakin gelap saja hati ini. Cobalah itu. Santuni pembantu. Di mana rumah kamu? Datangi ke rumahnya. Lihat bagaimana keluarganya. Nanti akan membuat kita mudahnya hati menjadi jernih dan bersyukur kepadanya. Terakhir ya Rasulullah, tambahkan nasihatmu. Sambil berdiri dan mau pergi, ditepuklah bahu Abi Dzar. Sebab nasihat itu cukup. Satu, takut akhirat. Dua, baca kitab. Tiga, jangan mengikuti dunia terlalu bebas sampai seperti itu. Yang keempat, ialah santuni. Cari keluarga miskin di antara kita. Kesimpulannya, jadilah engkau orang yang disebut bijaksana, disebut saleh, disebut mulia. Ya. Di satu pengajian saya ngaji begini, ibu-ibu ngomong, supaya gampang ngapalkannya, itu mah BSM. BSM. Bijaksana, saleh, mulia. Siapakah yang bijaksana itu ya Rasulullah? Orang yang bijaksana kalau mengambil keputusan akhir dalam soal-soal hidupnya, dia pakai pertimbangan akhiratnya. Mengawinkan anak, menyelesaikan urusan waris, dan sebagainya, akhiratnya dia pakai. Menyelesaikan soal terakhir. Dan siapakah orang yang saleh? Orang yang saleh semakin tua, semakin mendekat kepada Tuhannya, semakin diperbaikinya, syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Bagaimana memperbaiki haji? Setiap kali ada waktu yang senggang, dibacanya kembali manasik itu, dan ditemukannya nilai-nilai di dalam perjalanan haji itu, ialah mendekat ke hadiratnya. Ya. Jadi semakin tua, meminta wa husni ibadatik, perbaiki kelah, doronglah aku untuk memperbaiki ibadahku itu ya Allah. Itulah orang yang saleh. Jadi saleh intinya adalah hubungan yang semakin baik dalam vertikal kepada Allah dan bukan sosial. Sosial itu akibat saleh, sehingga nilai yang dikerjakan di dalam amal baik di dalam sosial itu adalah sebabnya kesalehan. Dan siapakah yang mulia? Orang yang mulia ialah orang yang kalau bergaul dengan siapa saja, di mana saja, dia tidak pernah melupakan sopan santun. Begitulah pegangan-pegangan ini. Jadi pada bagian awal saya ingin menyampaikan berapa hebatnya dunia ini cengkeram oleh budaya lahiriah. Sebentar lagi kita semakin akan lebih berat lagi. Putus hubungan silaturahim di rumah masing-masing. Sehingga itu semuanya harus kita pikirkan. Tetapi mengatasinya, kami berpikir dua nasihat terbaca tadi cukup untuk menghadapinya. Ya. Nasihat Luqmanul Hakim, beragama, cari dunia, tahu rasa malu, bergaul dengan orang banyak secara baik dan memberi. Nasihat Rasulullah, ialah takut akhirat, apa, nomor dua baca kitab, nomor tiga jangan tertawa terbahak-bahak. Nomor empat, miliki persaudaraan dengan orang miskin. Dan yang nomor terakhir tadi ialah kesimpulannya. Orang bijak, orang saleh, dan orang yang mulia. Ya, BSM lupa saja itu. Demikian kira-kira untuk siang hari ini. Sekedarnya kita sedang menghadapi pergaulan dunia yang keras tetapi berharap mendapat akhirat yang baik. Insya Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah siang ini, semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila taufik wal hidayah wa ridwan.